إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني في الدين jemaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita pada kitab Al-Fiqhul Muyassar, yang mana malam hari ini adalah pertemuan yang kedua. Seperti yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang pertama, yaitu kita memulai dalam kitab At-Taharah dari kitab Al-Fiqhul Muyassar. Telah kita pelajari definisi dari At-Taharah dan fungsi dari At-Taharah tersebut, bagaimana pentingnya At-Taharah di dalam Islam. Barakallahu fikum. Baik itu taharah maknawi ataupun taharah yang berkaitan dengan fisik kita atau al-hissi. Nah, taharah maknawi yaitu kita bersih, suci dari segala hal yang bisa merusak iman dan merusak keislaman kita. Ini taharah maknawi. Sehingga oleh karena itu di dalam Islam, ayat di antara ayat yang pertama yang turun kepada Nabi Muhammad SAW, وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad untuk melakukan taharah, dan pakaianmu sucikanlah. وَالرُّجِزَ فَهْجُرْ, dan berhala-berhala sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala, fahjur, dihindari dan ditinggalkan. Ini menunjukkan betapa pentingnya taharah di dalam Islam. Bahkan perintah ini sudah ada di ayat-ayat pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga oleh karena itu segala hal itu butuh kepada taharah. Salat kita butuh taharah. Haji, tawaf kita butuh kepada taharah. Membaca Al-Qur'an dan ibadah-ibadah yang lainnya kita butuh kepada taharah. Bahkan untuk memasuki masjid, berdiam di dalam masjid pun kita butuh kepada taharah. Naam. Adapun pada pelajaran kitab taharah, di sini kita hanya mempelajari taharah secara hissi, taharah secara fisik, baik itu badan kita, pakaian kita, atau tempat yang kita jadikan sebagai tempat ibadah. Adapun taharah maknawi itu lebih banyak dipelajari dan dijelaskan di dalam kitab-kitab akidah. Adapun pada kajian kita yang terjadwal di sini, yaitu kita mempelajari dalam bidang atau materi fikih yang mana kita mengambil dari kitab Al-Fiqhul Muyassar. Pada malam hari ini kita akan mempelajari pembahasan yang kedua dari bab yang pertama tentang air, tentang definisi taharah dan pembahasan tentang air yang digunakan untuk aktivitas taharah, yaitu al-ma'ul ladzi tahsulu bihi taharah, air yang dengannya bisa kita mendapatkan kesucian. Air seperti apa? Nah, air seperti apa? Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, dikatakan oleh para ulama, al-ma'u huwal aslu fit tadhir. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani di dalam kitabnya Ad-Durarul Bahiyah, air itu adalah benda utama di dalam melakukan aktivitas taharah. Naam. Al-ma'u huwal aslu fit tadhir. Fala yakumu maqamahu illa bi'idzin minasy-syari'. Sehingga oleh karena itu tidak ada yang bisa menggantikan posisi air kecuali dengan izin dari syariat. Harus ada izin. Harus ada rekomendasi di dalam syariat bahwa benda ini bisa menggantikan fungsi air di dalam thaharah, dan tentunya di sana ada syarat-syarat yang berlaku di dalam syariat ini. Dikatakan di sini at-thaharatu tahtaju ila syai'in yutatahharu bihi wa yuzalu bihi an-najasu wa yirfa'u bihi al-hadath wa huwa al-ma. Thaharah, kesucian, butuh kepada sesuatu yang dengannya kita bersuci, yang dengannya kita bisa menghilangkan najis dan menghilangkan hadas, baik itu dengan wudu atau mandi, yaitu benda yang dimaksud di sini adalah air. Sekarang kita akan mempelajari air seperti apakah yang bisa kita gunakan untuk melakukan thaharah. Wal ma'ul ladzi tahsulu bihi thaharatu huwal ma'ut thahur. Dikatakan oleh para ulama, air yang dengannya kita bisa mendapatkan kesucian, kita bisa mendapatkan thaharah, adalah al-ma'ut thahur. Apa arti air at-thahur? Barakallahu fikum. Wa huwa at-thahiru fi dzatihi wal mutahhiru li ghairihi. Yaitu air yang pada zatnya dia itu suci. Pada zatnya dia suci, ini sifat yang pertama. Yang kedua, al-mutahhir li ghairihi. Dia suci dan dia bisa mensucikan benda lainnya. Nah, suci dan mensucikan. Ini dua sifat air yang mana air ini bisa kita gunakan untuk melakukan thaharah. Al-ma'u tahirun mutahhirun. Air yang suci dan bisa mensucikan. Nah, ada dua syarat. Di sana banyak air-air yang suci, tidak najis. Kalau kita katakan suci berarti dia bukan najis. Nah, karena lawan dari najis itu adalah at-taharah. Barakallahu fikum, suci. Nah, kalau kita katakan air itu suci, nah, belum tentu dia bisa mensucikan. Karena di sana ada air, jenis-jenis air, dia itu suci, akan tetapi dia tidak mensucikan. Nah, lalu air seperti apa yang dia itu suci dan bisa mensucikan? Yaitu air yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti air hujan, air sungai yang mengalir, mata air, barakallahu fikum, embun, atau cairan-cairan es. Nah, ini adalah air yang masih berada padanya sifat-sifat air. Nah, barakallahu fikum. Yang tidak berubah oleh benda-benda tertentu. Wa huwal baqi ala asli khilqatihi. Yang mana air ini masih berada pada, barakallahu fikum, sifat dasarnya. Dia tidak berubah. Dikarenakan tercampuri oleh benda-benda tertentu. Air seperti inilah. Nam, barakallahu fikum, yang dengannya kita bisa bersuci. Barakallahu fikum. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi. Dan dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menurunkan atas kalian air dari langit untuk mensucikan kalian dengan air tersebut. Untuk mensucikan kalian dengan air tersebut. Jadi air yang Allah ciptakan, yang Allah turunkan dari atas langit. Nah, itu adalah air yang suci, yang mana difungsikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mensucikan kita. Yang mana dengan air ini, kita bisa manfaatkan untuk melakukan aktivitas thaharah. Baik itu membersihkan benda-benda dari benda najis. Atau dengannya kita bisa berwudu. Atau dengannya kita bisa memanfaatkannya untuk mandi. Untuk membersihkan badan kita dari hadas yang besar. Barakallahu fikum. ini air yang masih pada dasar penciptaannya yang tidak berubah. Air seperti inilah, nam, yang bisa kita gunakan untuk bersuci. Barakallahu fikum. Karena dia memiliki sifat tahir, suci, dan bisa mensucikan. Nam. Barakallahu fikum. Wala tahsulu taharatu bima'in ghairil ma'. Dan taharah itu tidak akan bisa kita dapatkan dengan benda cair selain dari air yang telah Allah ciptakan. Nah, ada benda-benda cair, barakallahu fikum, selain air. Selain air hujan, air sumur, air sungai, mata air. Nah, ini air-air yang masih berada pada dasar-dasar sifatnya. Yang memiliki sifat suci dan mensucikan. Nah, di sana ada benda-benda cair. Barakallahu fikum. Akan tetapi kita tidak bisa bersuci dengan benda-benda tersebut. Seperti air. Nah, seperti air cuka. Atau air sirup. Atau air jus-jus. Perasan-perasan buah. Nah, benda cair. Barakallahu fikum. Kalaupun seandainya alkohol. Alkohol. Nah, yang katanya bisa mengangkat kotoran dan bisa mensterilkan. Akan tetapi di dalam syariat Islam tidak bisa digunakan untuk melakukan aktivitas thaharah. Karena barakallahu fikum padanya tidak ada sifat thahir dan mutahhirun li ghairihi. Suci dan mensucikan. Kalau hanya sebatas suci, nah, belum bisa digunakan untuk barakallahu fikum melakukan aktivitas taharah dengannya. Nah, harus ada tahirun wa mutahhirun li ghairi, suci dan mensucikan. Sehingga oleh karena itu, nah, seperti yang kita katakan tadi bahwa posisi air ini adalah benda utama yang dengannya kita menggunakannya untuk bersuci. Kita bisa menggunakannya untuk bersuci dan tidak bisa air ini digantikan oleh benda-benda lain walaupun itu adalah benda-benda cair kecuali atas izin dengan di dalam syariat. Sehingga oleh karena itu di dalam firman Allah Subhanahu wa taala tentang ayat wudu surat Al-Maidah ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berwudu sebelum melaksanakan ibadah salat. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Naam. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian ingin menegakkan salat, maka basuhlah wajah kalian, tangan kalian sampai ke siku. Dan usaplah rambut kalian, kepala kalian, dan basuhlah kaki kalian sampai kepada mata kaki. Nah, kemudian lanjutannya, falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Dan kalian tidak mendapatkan air, maka hendaklah kalian bertayamum menggunakan tanah yang suci, tanah yang bersih, tanah yang baik. Nah, barakallahu fikum. Digantikan posisi air, digantikan dengan tanah. Itu atas dasar izin dari syariat. Dan juga ada syarat-syaratnya. Yaitu apabila dia tidak bisa mendapatkan air. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila dia tidak bisa bersentuhan dengan air. Seperti kalau seandainya dia sakit. Atau dia memiliki halangan-halangan yang lain. Atau dia tidak kuat karena cuaca terlalu dingin. Barakallahu fikum. Nah, sehingga oleh karena itu, posisi air itu tidak bisa digantikan oleh benda-benda lain. Walaupun itu adalah benda cair. Nah, walaupun itu adalah benda cair. Seperti air sirup, air teh, air kopi. Nah, barakallahu fikum. Di dalam lisan syariat itu tidak lagi disebut dengan sebutan al-ma. Barakallahu fikum. Yang mana Al-ma tersebut adalah benda yang dengannya bisa dimanfaatkan untuk bersuci. Barakallahu fikum. Jadi kalau seperti kopi, teh, air sirup, atau yang semisal dengannya, itu tidak bisa lagi digunakan untuk bersuci. Walaupun pada dasarnya dia itu adalah suci. Naam. Pembahasan yang ketiga. Naam, pada bab yang pertama ini. Al-ma idha khalatathu najasatun. Bagaimana hukum dari air apabila tercampuri oleh benda najis? Naam. Apa hukum air apabila tercampuri oleh benda najis? Jadi air itu memiliki tiga sifat. Air itu memiliki tiga sifat. Ini penting untuk kita ketahui. Dan ini merupakan kesepakatan para ulama. Barakallahu fikum. Salafan wa khalafan. Bahwasanya air itu memiliki tiga sifat. Rasa, warna, dan aroma. Barakallahu fikum. Selama tiga sifat ini tidak berubah. Dikarenakan tercampuri oleh benda najis. Maka air itu masih suci. Ini merupakan kesepakatan para ulama. Nah, dikatakan di sini. Al-ma'u. Idha khalaqathu najasatun. Faghayyarat ahada awsafihi al-thalathah. Rihahu aw ta'mahu aw launahu. Fahuwa najasun bil ijma'. Air apabila tercampuri oleh benda najis. Sehingga merubah salah satu dari tiga sifat air tersebut. Aroma, rasa, dan warnanya. Salah satunya berubah. Nah, aroma warnanya tidak bening lagi. Rasanya juga berubah. Aromanya juga berubah. Fahuwa, kalau seandainya dia tercampuri oleh benda najis. Fahuwa najasun bil ijma' la yajuzu isti'maluhu. Maka air tersebut adalah air yang sudah berubah menjadi najis. Dan ini merupakan kesepakatan para ulama. Dan tidak bisa digunakan lagi untuk bersuci. Nah, air tersebut tidak bisa lagi digunakan untuk bersuci. Fala yarfa'ul hadath. Sehingga oleh karena itu tidak bisa menghilangkan hadath. Kalau seandainya dia berwudu menggunakan air ini, maka wudunya tidak sah. Hadatnya masih ada. Kalau seandainya dia mandi menggunakan air seperti ini yang sudah berubah salah satu dari tiga sifat air tersebut, barakallahu fikum, naam, maka mandinya juga tidak sah. Karena air tersebut tidak lagi air yang suci. Bukan air yang suci. Karena dia sudah berubah. Salah satu dari tiga sifatnya karena tercampuri oleh benda najis dan air tersebut dihukumi sebagai benda najis. Nah, walaupun air itu banyak ataupun sedikit, sama saja, tidak ada perbedaan. Hanya saja air yang sedikit sangat rentan untuk berubah menjadi najis apabila tercampuri oleh benda najis. Beda halnya kalau seandainya jumlah airnya itu banyak. Nah, seperti kolam renang atau air yang dengan jumlah yang banyak. Nah. Amma idza khalatathun najasatu walam tughayyir ahada awsafihi fa in kana katsiran lam yanjus wa tahsulu bihi at-taharah wa amma in kana qalilan fayanjus wa la tahsulu at-taharatu bihi. Naam. Barakallahu fikum. Apabila air tersebut tercampuri oleh benda najis dan tidak merubah salah satu dari sifatnya. Nah, para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Al-Imam Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah. Naam, barakallahu fikum. Tetap kembali kepada kesepakatan awal. Yaitu, apabila berubah salah satu dari tiga sifatnya, maka air tersebut najis. Kalau seandainya tercampuri oleh benda najis. Tapi kalau seandainya tidak berubah. Salah satu dari tiga sifatnya. Maka air tersebut tidak najis, tidak berubah, salah satu dari tiga sifatnya tidak ada yang berubah, aromanya tetap, rasanya juga tetap, warnanya juga tetap, maka air tersebut tidak najis, walaupun tercampuri oleh benda najis. Ini kesepakatan awal yang disepakati oleh para ulama. Barakallahu fikum. Nah, walaupun air tersebut jumlahnya sedikit ataupun jumlahnya banyak, hanya saja kalau seandainya jumlahnya itu sedikit, sangat rentan untuk berubah hukumnya. Nah, sangat rentan untuk berubah hukumnya menjadi najis. Barakallahu fikum. Kemungkinan untuk berubah hukumnya menjadi najis sangat besar. Akan tetapi itu semua kembali kepada perubahan yang terjadi pada air tersebut. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tidak membedakan antara air yang jumlahnya banyak ataupun jumlahnya sedikit, atau airnya tersebut sampai dua kullah atau kurang dari dua kullah, tidak ada perbedaan. Hanya saja kalau seandainya airnya tersebut lebih dari dua kullah, kemungkinannya untuk berubah menjadi najis itu sangat sedikit. Nah, sangat sedikit. Tapi tetap kalau seandainya berubah salah satu dari tiga sifatnya, maka air tersebut adalah air yang najis. Nah, ada di sana ada hadis 6. Barakallahu fikum, idza balagha al-ma' kullatain lam yahmil al-khabath. Naam. Apabila air tersebut barakallahu fikum sampai pada dua kullah, naam, maka tidak akan bisa dirubah oleh benda najis. Naam. Di sana ada hadis. Para ulama berselisih tentang derajat hadis ini dengan perselisihan yang sangat luar biasa. Sampai-sampai sebagian ulama mengatakan bahwasanya hadis ini muttorib. Karena enggak jelas, perselisihannya itu sangat kuat tentang derajat hadis ini. Apakah hadis ini sahih ataupun dhaif? Itu yang pertama. Nah, yang kedua, para ulama juga berselisih tentang kullah itu, takarannya kullah itu seperti apa? Nah, takaran kullah itu seperti apa? Ada yang mengatakan 5 kirbah. Ada yang mengatakan 4 kirbah, ada yang mengatakan 6 barakallahu fikum, berapa kibik air. Dan seterusnya, banyak sekali perselisihan yang terjadi tentang definisi barakallahu fikum kullah tersebut sampai di mana. Nah, sehingga tidak ada barakallahu fikum takaran yang baku dan pasti tentang berapa air satu kullah atau dua kullah itu berapa. Tidak ada kejelasan yang pasti yang disebutkan oleh para ulama. Yang ada hanyalah perselisihan barakallahu fikum, yang mana kita kesulitan untuk barakallahu fikum menentukan mana yang benar dari pendapat-pendapat tersebut. Sehingga oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah na'am berpendapat bahwa kembali kepada hukum asal yang kita sebutkan pertama tadi, bahwa apabila berubah salah satu dari tiga sifatnya dikarenakan tercampuri oleh benda najis, maka air tersebut adalah najis. Salah satu saja yang berubah, maka air tersebut najis. Tapi kalau seandainya tidak ada perubahan, baik rasa, warna, atau aroma, maka air tersebut tetap suci. Dan ini merupakan kesepakatan para ulama. Hanya saja, kalau jumlah airnya tersebut banyak, kemungkinan untuk berubahnya sangat sedikit. Seperti kalau seandainya air itu sampai pada dua kullah atau lebih, maka kemungkinan untuk berubahnya sangat sedikit. Dan kebalikannya, kalau seandainya airnya tersebut sedikit, tidak sampai pada dua kullah atau yang lainnya, maka kemungkinan untuk berubah menjadi najis sangat besar sekali. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. 6. Barakallahu fikum. Pembahasan yang keempat. Al-ma'u idza khalatahu tahirun. Air apabila tercampuri oleh benda suci. Yang tadi, air tercampuri oleh benda najis. Sudah kita pahami. Kembali kepada barakallahu fikum, hukum asal dari air tersebut apabila berubah salah satu dari tiga sifatnya yang sudah kita sebutkan. Warna, rasa, dan aroma. Itu kalau seandainya tercampuri oleh benda najis. Nah, sekarang bagaimana kalau seandainya air tersebut tercampuri oleh benda suci? Misalnya gayung. Nah, kita ingin berwudu. Ternyata di dalamnya ada odol sedikit. Naam. Atau ada buih sabun. Barakallahu fikum. Dan juga kita mengambil air dalam bak, ada aroma sabunnya. Nah, berarti kan sudah tercampuri oleh benda. Benda tertentu. Dalam hal ini sabun, yang mana kita ketahui sabun ini adalah benda yang suci, bukan najis. Apa hukum air yang tercampuri oleh benda suci? Apakah bisa digunakan untuk bertaharah atau tidak? 6. Dikatakan di sini, al-ma'u idza khalatathu madatun tahiratun ka'uraqil asjar awis sabun awil asnan awis sidr aw ghairi dzalika minal mawadit tahirah walam yaglib dzalikal mukhalit alaihi fasahi annahu tahurun yajuzu tatahhuru bihi minal hadatsi wan najasah. Air apabila tercampuri oleh benda suci seperti daun-daun, dedaunan, atau sabun, atau tanaman-tanaman tertentu yang digunakan untuk bersuci, awis sidr, daun bidara, atau selainnya dari benda-benda suci, maka apabila campuran tersebut tidak mengalahkan air, kadar airnya, dan tidak merubah sifat dasarnya, maka pendapat yang benar, tentu di sana di sini ada khilaf di kalangan para ulama karena pembahasan fikih ini tidak lepas dari khilaf, perbedaan pendapat. Hanya saja kita berupaya untuk mencari pendapat yang benar sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Maka pendapat yang benar bahwasanya air tersebut tetap suci selama campurannya tidak terlalu banyak dan sifat airnya masih ada, walaupun sifat dasar airnya masih ada, walaupun warnanya sedikit berubah, aromanya sedikit berubah, naam barakallahu fikum, maka benda ini tetap bisa digunakan untuk bersuci. Naam. Di sana ada dalil-dalil. Di sana ada dalil-dalil. Di antaranya adalah barakallahu fikum, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para wanita yang memandikan jenazah putrinya. 6. Zainab bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang meninggal. 6. Istri 6. Zainab bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang meninggal. Nabi memerintahkan kepada para wanita dari kalangan sahabiat untuk memandikan putrinya di dalam perintahnya, iksilnaha thalatan aw khamsan aw akthar min dzalik fa in ra'aytunna bima'in wa sidrin waja'alna fil akhirati kafuran aw syai'an min kafur. Mandikanlah dia sebanyak 3 kali, 5 kali atau lebih. Nah, di dalam memandikan, proses memandikan jenazah itu, 6. Barakallahu fikum, kita memandikan jenazah satu kali mandi, 6. Satu kali proses, itu sudah cukup selama kotorannya sudah terangkat. Kalau kita merasa belum cukup, 6. Harus ditambah 2 kali lagi. 6. Tidak boleh ditambah 1 kali lagi karena menjadi genap bilangannya. 6. Di dalam sunnah, di dalam memandikan jenazah, berapa kali memandikan, bilangannya harus ganjil. 1 kali, kalau cukup, kalau enggak cukup berarti 3 kali. Kalau enggak cukup 3 kali, berarti 5 kali dan seterusnya. 6. In ra'aitunna, kalau seandainya kalian melihat hal demikian. Bima'in wa sidrin. Dengan campuran dengan air, dengan campuran daun bidara. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk memandikan jenazah putrinya dengan campuran daun bidara. Kemudian di akhir, malah di akhir, bilasan terakhirnya, Nabi memerintahkan, jadikan padanya, fil akhirah, pada bilasan terakhir, kapur barus. Atau sedikit dari kapur barus. Kapur barus ini kita ketahui, baunya sangat menyengat. Nah, barakallahu fikum. Bagaimana kalau dicampuri dengan ke dalam air? Tentu minimalnya aromanya berubah. Nah, minimalnya aromanya berubah. Barakallahu fikum. Atau sebagian dari warnanya juga berubah sedikit. Nah, akan tetapi sifat cairnya dan sifat mensucikan dan membersihkannya masih ada pada air yang sudah tercampuri benda najis ini. Barakallahu fikum. Maka yang seperti ini, nah, benda suci ini. Maka, barakallahu fikum, air seperti ini bisa kita manfaatkan untuk bersuci. Barakallahu fikum. Sebagaimana yang disebutkan di sini di dalam kitabnya ada dalilnya dari sunnah Nabi sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Sehingga oleh karena itu, nah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, amma mas'alatu taghayyiril ma'al yasir awil kathir bittahirat kal isnan was-sabun was-sidir wal-khutma wat-turab wal-ajin. Adapun permasalahan perubahan air, baik sedikit atau banyak, dikarenakan tercampuri oleh benda-benda suci. Seperti, jenis dedaunan tertentu, atau sabun, atau daun bidara, atau tercampuri tanah. Tercampuri lumpur. Berubah sedikit agak kecoklatan airnya. Au wa ghairu dzalika mimma qad yughayyirul ma, atau benda-benda lain yang kadang bisa merubah air tersebut, merubah penampilannya, warnanya, atau bahkan aromanya. Maka selama masih ada, masih dikatakan sebagai air dan masih bisa dikategorikan sebagai air, ma baqai ismil ma fahada fihi qawlani ma'rufani lil ulama. Maka dalam hal ini ada dua pendapat yang ma'ruf di kalangan para ulama. Kemudian beliau merujukkan bahwa pendapat yang benar bahwa air tersebut bisa digunakan untuk bersuci. Dia suci dan mensucikan. Nah, karena dia masih berada pada sifat utamanya, bisa membersihkan. Nah, walaupun tercampuri oleh benda sabun atau yang semisalnya dari benda-benda cair. Nah, dalilnya jelas. Nah, barakallahu fikum. Kalau seandainya air yang tercampuri daun bidara, kapur barus itu tidak bisa mensucikan, maka niscaya benda-benda ini tidak akan dijadikan sebagai campuran terakhir di dalam proses memandikan jenazah sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum atas perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali dalil-dalil dalam hal ini. Nah, barakallahu fikum. Berapa menit lagi? 7 menit lagi. Nah. Kita lanjutkan. Al-mas'alatul khamisah, hukmul ma'al musta'mal fit thaharah. Masih berkaitan dengan air. Sekarang air musta'mal. Hukum air musta'mal, air bekas yang dipakai untuk mensucikan, seperti bekas air wudu. Seseorang berwudu dalam satu ember. Dia membasuh wajahnya, airnya masih jatuh ke dalam ember tersebut. Dia membasuh tangannya. Atau dia mandi, kemudian air cipratan dari badannya masuk lagi ke ember atau ke dalam bak mandinya. Barakallahu fikum. Ini sering jadi pembahasan di antara kaum muslimin, maka kita barakallahu fikum berupaya untuk mempelajari bagaimana hukum dari air tersebut, apakah bisa untuk digunakan untuk bersuci dan apakah bisa digunakan untuk melakukan thaharah dengannya atau tidak. Barakallahu fikum. Maka selama air tersebut tidak berubah salah satu dari tiga sifatnya dikarenakan tercampuri oleh benda najis, maka tidak mengapa kita menggunakannya untuk bersuci. Tidak mengapa untuk kita gunakan untuk bersuci. Barakallahu fikum. Dalilnya apa? Dalilnya adalah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, kana idza tawaddaa kadu yaqtatiluna ala wudu'ihi. Nabi kalau seandainya berwudu, nah, hampir-hampir para sahabat itu saling nam saling memukul, saling mereka berebutan sampai-sampai mereka hampir saling memukul untuk memperebutkan bekas air wudhunya Nabi Muhammad SAW karena mereka mengharapkan barokah dari air wudhunya Nabi. Nah, air wudhunya Nabi berwudhu, mereka berebutan air yang mengalir dari tubuh Nabi Muhammad SAW. Nah, barakallahu fikum. Dan juga disebutkan di dalam sebuah riwayat, kalau seandainya air bekas dari Nabi tadi itu tidak suci dan tidak bisa digunakan untuk berwudu dan bersuci lagi, maka niscaya Nabi SAW akan melarang para sahabatnya. Dan juga Nabi SAW dalam riwayat lain pernah menuangkan air kepada Jabir dari bekas wudunya ketika Jabir tersebut sakit. Kalau seandainya air tersebut najis, maka niscaya Nabi SAW tidak akan melakukannya. Nah, kadang sebagian orang sampai-sampai dikatakan, ada yang menceritakan untuk mandi saja sampai berhati-hati. Jangan sampai air kecipratan ke dalam baknya, nanti nggak bisa lagi. Air ini berubah menjadi najis, tidak bisa lagi untuk digunakan untuk berwudu, untuk mandi, dan seterusnya. Barakallahu fikum, ini adalah pemahaman yang salah. Sebagaimana yang disebutkan di dalam dalil-dalil yang banyak, diantaranya seperti yang kita sebutkan tadi, bahwa air musta'mal hukumnya suci dan mensucikan selama tidak berubah salah satu dari tiga sifatnya dikarenakan tercampuri oleh benda najis. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ilahuna, sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin.